السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan hanya rahmat dan taufiknya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan salah satu hari raya yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indal muslimin, yaitu merayakan hari raya Idul Adha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya hari raya indal muslimin, hari raya di sisi kaum muslimin, adalah dua hari raya besar, yaitu Idul Fitr ketika setelah selesai kita menjalankan ibadah Ramadan satu bulan penuh, diberikan kita kegembiraan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan oleh Allah azza wa jal untuk bisa merayakan hari fitrah. Begitu pula hari raya besar yang kedua yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah Idul Adha, yaitu tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menyarankan untuk kita berbahagia dan memanfaatkan serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang banyak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, ketahuilah bahwasanya hari ini tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, merupakan hari terbaik dan hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, begitu pula Al-Imam Abu Dawud di dalam As-Sunan, dan disahihkan oleh Al-Imam Muhaddithul Asr Al-Albani alaihi rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Qurtin Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarr." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Inna a'zamal ayyami 'indallah," sesungguhnya hari yang paling agung, hari yang paling mulia, hari yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Yaumun Nahar, yaitu tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan Yaumun Nahar? Karena kaum muslimin sedang akan yunhiruna dzabaihahum, akan menyembelih hewan-hewan kurban, hewan-hewan sesembelihan mereka pada hari tersebut, sehingga hari ini disebut dengan Yaumun Nahar. Thumma yaumul qarr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari berikutnya yang mulia dan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari yang disebut dengan Yaumul Qarr, yaitu tepat pada tanggal 11 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yang ada disebut dengan Yaumul Qar karena saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, sedang bermukim, sedang beristiqrar, bermabit di kota Mina pada hari-hari tasyrik untuk melakukan ibadah melontar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yaumun Nahar, Yaumul Idil Adha adalah hari yang luar biasa indal muslimin, di sisi kaum muslimin, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah ikut serta dalam merayakan hari Idul Adha tersebut untuk menyembelih hewan kurban yang ada di sisi beliau. Hadis yang telah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikut serta dalam ibadah yang mulia ini. Dhahan nabiyyu alaihi salatu wassalam bikabsyaini amlahaini aqranaini, adalah Nabi alaihi salatu wassalam ikut dalam penyembelihan hewan-hewan kurban dengan beliau mengorbankan dua ekor kambing yang putih kehitam-hitaman dan memiliki dua tanduk. Hari An-Nahr, hari Idul Adha adalah hari yang mulia yang diapit dengan dua hari yang mulia pula, yang kemarin tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah kita kenal dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan hari Arafah, yaitu yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam sabda yang sahih, khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan, yang disampaikan kepada Allah Azza wa Jal pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu pula Yaumun Nahar, Yaumul Idil Adha, diapit yang setelahnya, yaitu Yaumul Qar, hari-hari tasyrik, yang telah kita jelaskan apa makna dari Yaumul Qar tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban, al-udhiyah, al-dhabah, al-nusuk merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan akan hal ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, begitu pula Al-Imam Abu Dawud alaihi ma rahmatullah, begitu pula Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma 'amila adamiyyun 'amala yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari An-Nahr, pada hari Idul Adha, yang amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia menyembelih seekor hewan kurban. Ini adalah realisasi nyata ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman yang mulia, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Qul Inna salati wa nusuki," dan perintah ini juga kepada kita selaku umat dari Muhammad alaihi salatu wassalam. Katakanlah bahwasanya salati, salat-salatku, wa nusuki, dan sesembelihan-sesembelihanku, begitu pula mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan ikhlas dalam salat-salat kita, dalam sesembelihan-sesembelihan kita, hewan-hewan kurban kita, bukan untuk mengharapkan pujian dari orang lain, bukan untuk mengharapkan as-sana, al-khair, kebaikan dari orang lain, semata-mata kita harapkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini realisasi nyata, ibadah kurban merupakan realisasi nyata dari sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar, perintah yang tegas dari Allah Azza wa Jalla, salatlah kalian dan lakukanlah sesembelihan hewan-hewan kurban. Begitu pula firman Allah Jalla wa Ala di dalam suratul Hajj, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Telah kami jadikan hewan-hewan kurban, hewan-hewan sesembelihan yang ada di muka bumi ini sebahagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, "Lakum fiha khair." Padanya terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak, kata Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya berkurban, berudhiyah, melakukan an-nusuk adalah bahagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita turut andil, ikut serta dalam mengagungkan, dalam menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalika wa man yu'adzzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Mereka-mereka yang akan mendapatkan ketakwaan, yaitu orang-orang yang yu'adzim, menghormati, menghargai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, ibadah an-nusuk menyembelih hewan kurban memiliki sejarah yang panjang, memiliki sejarah yang sangat mulia yang telah kita ketahui bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan sejarah yang mulia ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dan menukilkan dalam ayat-ayat yang mulia tentang keadaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putra beliau yang bernama Nabiullah Ismail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur atau pernah disebut sebagai seorang yang paling baik, syarrul bariyah, makhluk yang paling baik. Beliau diberikan label, diberikan gelar oleh sahabat beliau sebagai khairul bariyah, afwan, sebagai khairul bariyah, sebagai manusia yang terbaik. Kemudian beliau menolak, la, khairul bariyah adalah gelar untuk Nabiullah Ibrahim. Khairul bariyah adalah gelar untuk bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sejarah yang akan dikenang oleh seluruh muslimin ketika Idul Adha, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah aku dari anak-anak yang saleh, berikanlah aku putra yang saleh. Sekian lama menunggu Nabiullah Ibrahim, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Ismail. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menguji beliau, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabiullah Ismail telah beranjak dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai, beliau mengatakan, wahai anakku, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di mimpiku tadi malam, anni adzbahuka fanzur madza tara, aku menyembelih engkau, maka apa pendapatmu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yatul anbiya fil manam wahyun, yang namanya mimpi para nabi pada tidur-tidur mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bunga tidur, akan tapi itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Nabiullah Ibrahim agar memang menyembelih putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Maka apa jawaban sang putra? Jawaban sang putra yang sangat menggetarkan jiwa-jiwa kita. Berkata Nabiullah Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kerjakanlah, sembelihlah aku, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim ketika kita akan meneladani beliau alaihi salatu wassalam dalam keteguhannya, dalam kesabarannya, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang putra yang sudah lama ditunggu, Rabbi habli minas salihin, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sembelih putra engkau. Maka Nabiullah Ibrahim bukanlah seorang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dinukilkan dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya terjadi proses yang mana Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sudah siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim sudah siap dengan alat yang tajam. Begitu pula Nabiullah Ismail sudah berada pada posisi yang akan disembelih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, wa fadainahu bidzabihin azim. Kemudian kami ganti Nabiullah Ismail dengan dzibhin azim, dengan hewan kurban yang besar, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulai mensyariatkan Idul Adha, mulai mensyariatkan al-udhiyah, mulai mensyariatkan an-nusuk, yaitu pada saat Nabiullah Ibrahim akan menyembelih Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Di antara keteguhan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau menjalani tugas sebagai seorang nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika beliau bersabar untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa beliau mendakwahkan tauhid, tauhid dan tauhid. Yang pertama kali beliau dakwahkan adalah ayahanda beliau yang bernama Azar. Berkata Nabiullah Ibrahim, ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau bersembah, kenapa engkau menyembah, menyampaikan amalan-amalan salehmu kepada sebuah zat yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa membantu dirimu sedikitpun. Dibuka pemikiran ayahanda Ibrahim alaihissalatu wassalam, kenapa menyembah patung tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa menjawab doa, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, Nabiullah Ibrahim menjelaskan bahwasanya apa yang disembah, atakhidhu asnaman, apakah yang kau sembah adalah patung-patung, berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan sedikit pun kepada engkau, wahai ayahku. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu yang menyembelih atau yang menyembah, yang menyembah patung-patung, sesembelih patung-patung berhala tersebut adalah orang-orang yang berada pada dhalalin mubin, pada kesesatan yang nyata. Nabiullah Ibrahim sadar akan mendapatkan sekian banyak gangguan, akan mendapatkan sekian adha dari orang-orang yang berada di sisi ayahanda beliau. Benarlah apa yang telah diperkirakan oleh Nabiullah Ibrahim. Beliau mendapatkan gangguan yang luar biasa. Bahkan ayahanda beliau sendiri yang mengkomando, yang memerintahkan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membuat sebuah bangunan. Kemudian bangunan tersebut diisi dengan api yang menyala-nyala. Ini adalah bentuk keteguhan yang berikutnya yang ada di sisi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan mendapatkan azab yang pedih di dunia, ketika beliau akan dibakar oleh orang-orang musyrikin yang berada di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin memiliki kehendak yang lain. Allah azza wa jalla mengatakan di dalam firman-Nya ketika Nabiullah Ibrahim akan mendapatkan siksaan yang pedih tersebut, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api yang menyala-nyala, jadilah engkau bardan, jadilah engkau api yang dingin, dan jadilah engkau api yang bisa menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, begitu pula Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala dari Abdullah ibn Abbas imamul mufassirin, dari Abdullah ibn Abbas imamul mufassirin radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dengan ucapan salaman ala Ibrahim, lamata Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan wafat beliau karena dinginnya api tersebut. Akan tetapi disandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, bukan hanya sekedar api yang dingin, akan tetapi api yang bisa menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat yang genting tersebut. Beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ard, ya Allah, engkaulah satu-satunya zat yang berhak untuk aku sembah di langit sana, dan aku adalah satu-satunya hamba yang menyembah engkau, ya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala untuk aku sandarkan urusan-urusanku. Yakni beliau meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena azab, siksaan yang ada dari kaum beliau alaihi salatu wassalam sudah berada di depan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, dari pelajaran-pelajaran tersebut kita bisa mengambil kesimpulan yang besar bahwasanya seorang yang mendakwahkan tauhid, seorang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, tidak akan berjalan mulus. Mereka akan mendapatkan sekian banyak gangguan, mereka akan mendapatkan sekian banyak celaan, mereka akan mendapatkan sekian banyak godaan dari para syaitan yang terkutuk. Maka kita haruslah meneladani beliau alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim, ketika mendapati gangguan-gangguan tersebut. Kita harus sabar, kita harus teguh, kita harus kuat dalam berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus camkan baik-baik bahwasanya Allah azza wa jalla yang mengatakan di dalam firman yang mulia, dalam perintahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah azza wa jalla memiliki makna berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi yang itu telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan beliau telah mendapatkan gangguan yang belum kita dapatkan. Oleh karena itu, banyaklah kita membaca apa yang ada di sisi Nabiullah Ibrahim dari Al-Quranul Karim yang bisa menambah keimanan-keimanan kita, yang bisa menambah ketakwaan-ketakwaan kita. Kita belum mendapatkan sekian banyak gangguan, kita belum mendapatkan sekian banyak godaan, sekian banyak celaan seperti apa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang terakhir, Nasihat saya tujukan khusus kepada para nisa. Nasihat saya tujukan khusus kepada para ummahat wal akhawat adalah agar kalian wahai para nisa sadar. Kalian adalah orang-orang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diangkat kemuliaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya Islam, kalian adalah orang-orang yang hina. Bahkan kalian menjadi salah satu dari harta warisan yang diwariskan oleh orang-orang yang telah wafat. Akan tetapi dengan datangnya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat-derajat kalian menuju derajat-derajat kemuliaan yang akhirnya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian bisa memanfaatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian yang kedua, wahai para nisa, wahai para akhwat, wahai para ummahat, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah berfirman di dalam ayat yang mulia, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, janganlah kalian bersolek, janganlah kalian berhias seperti mereka orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut. Ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah likathrati khurujihin, ketika mereka banyak keluar dari rumah-rumah mereka, mereka bersolek, mereka berhias, mereka memakai wangi-wangian, la aqla lahum wala din, mereka tidak memiliki akal, mereka tidak memiliki syariat, mereka tidak memiliki ilmu agama sehingga mereka wajar untuk melakukan hal tersebut. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian wahai para nisa, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian ikuti jejak-jejak kaum jahiliyah yang keluar dengan paras-paras cantik mereka, yang keluar dengan wewangian-wewangian mereka, yang keluar dengan pakaian-pakaian terbaik mereka. Karena la aqla lahum wala din, mereka tidak memiliki akal, mereka tidak memiliki syariat, mereka tidak memiliki ilmu, berbeda dengan kalian wahai para nisa, wahai para ummahat, wahai para akhwat, kalian adalah orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu syar'i, dengan da'watus sunniyah, dengan da'watus salafiyah. Manfaatkanlah kemuliaan-kemuliaan tersebut agar bisa menjadi tangga dan penghubung antara kalian dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan perintahnya, wa aqimnas salah wa atinas zakah, dan tunaikanlah salat wahai para nisa, tunaikanlah salat wahai para ummahat, tunaikanlah salat wahai para akhwat, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat-zakat, berikanlah sedekah-sedekah dari harta yang kalian miliki. Begitu pula perintah yang terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'nallaha wa rasulah, wahai para nisa, taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taatlah kalian kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ketaatan Allah dan ketaatan kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam adalah ketaatan yang mutlak untuk kalian lakukan wahai para nisa wal ummahat. Dan diantara bentuk seorang wanita yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan seorang wanita yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar menghargai al-Islam, adalah dengan menghargai para suami pula. Mereka adalah qawwam, mereka adalah pemimpin bagi kalian, sehingga apabila kalian ingin meniti syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah jalur yang mereka telusuri. Para suami akan membawa kalian ke dalam syurga Allah azza wa jal dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, nasihat terakhir yang saya berikan kepada muslimin wal muslimat sekalian, ar-rijal wan nisa, adalah apa yang telah kalian kurbankan, apa yang telah kalian sisihkan dari harta-harta kalian tidak akan bernilai sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal akan mengganti, Allah azza wa jal akan memberikan balasan yang setimpal. Allah azza wa jal tidak membutuhkan daging-daging kurban yang kita akan sembelih. Allah Azza wa Jal tidak akan melihat kepada darah-darah yang mengalir. Allah Azza wa Jal akan menerima rasa takwa, pengorbanan yang telah kita lakukan kepada Allah Azza wa Jal. Layanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai adalah ketakwaan dan pengorbanan kalian kepada Allah azza wa jal. Berrela, berkorban untuk menyisihkan sebahagian hartanya, sebahagian rezekinya, sebahagian kenikmatannya untuk berkorban pada hari raya besar kaum muslimin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka orang-orang yang berkorban untuk melaksanakan syariat-syariat kami, untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimudahkan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para malaikat Allah Azza wa Jalla akan berdoa kepada mereka orang-orang yang sudah mensedekahkan, menyisihkan hartanya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang telah berinfak, orang-orang yang telah berkurban, orang-orang yang telah menyisihkan harta-hartanya dengan ganti yang baik, ya Allah. Doa malaikat yang berikutnya, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang tidak mau berkorban, tidak mau menyisihkan sebahagian hartanya, tidak mau bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan hartanya, bakhil terhadap hartanya, kikir terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, maka berikanlah kepada mereka, ya Allah, kata malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, talafa, kebangkrutan demi kebangkrutan demi kebangkrutan. Maka waktu untuk berudhiyah dimulai dari hari ini, waktu untuk menyembelih hewan kurban mulai hari ini sampai hari-hari tasyrik, yang seorang akan mendapatkan ganjaran besar, pahala yang besar berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah Idul Adha 1439 hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.